Mitra Bisnis, 3 minggu belakangan ini terjadi beberapa insiden penembakan di Jakarta dan Tangerang yang dilakukan orang tak dikenal terhadap anggota kepolisian dan telah menewaskan 3 aparat. Motif penembakan tidak diketahui. Peristiwa penembakan ini bahkan sampai diliput oleh media internasional seperti Straits Times Singapura, The Australian, dan Washington Post Amerika. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Setara Institut, Bonar Tigor Naipospos. Pak Bonar, apa komentar Anda soal insiden ini? Ya, pertama ini memang harus diwaspadai ya, karena kan sasarannya sebetulnya bukan hanya aparat negara, tapi negara secara keseluruhan ya. Kepolisian ini kan hanya miniatur dari negara sebagai sebuah institusi. Jadi jelas tujuan dari si pelaku ini akan adalah menciptakan rasa tidak aman, menimbulkan ketakutan di pada aparat penegak hukum, sehingga kemudian negara bisa dalam keadaan kondisi yang darurat begitu. Nah karena itulah memang pihak aparat penegak hukum atau kepolisian dalam hal ini harus bekerja keras ya, ekstra keras untuk segera menangkap pelakunya. Apalagi kalau kemudian juga kuat pelakunya memang berkaitan dengan kelompok-kelompok jihad ya, kelompok-kelompok teroris ya. Karena memang kalau kita baca pesan-pesan yang dimuat dalam situs-situs internet yang pro-radikal, memang ada kecenderungan di pihak kelompok teroris ini untuk satu, melakukan balas dendam kepada polisi. Karena mereka anggap kan sekarang ini kan negara togut ya, negara yang negara kafir, negara yang bertentangan dengan syariat Islam menurut versi mereka ya. Karena itu kemudian mereka ingin menakut-nakuti aparat penegakan hukum yang selama ini memerangi mereka, menurut Islam mereka, gitu loh. Jadi kalau benar dugaan seperti itu adalah memang kelompok jihad ini memang ya harus kerja dengan efektif. Lalu untuk kelanjutan kasus ini sendiri, apa harapan Bapak? Ya pertama adalah kepolisian memang harus memperbaiki kinerjanya ya. Ini kan banyak masyarakat tidak terlalu peduli terhadap peristiwa penembakan polisi, karena mereka memang selama ini juga merasa polisi kurang melayani mereka. Jadi mereka merasa bahwa ya biarlah polisi mendapat cobaan ini karena polisi selama ini juga kurang bekerja maksimal. Nah, karena itulah, jadi selain melakukan pengejaran ekstra keras, di sisi lain juga polisi harus memperbaiki pelayanan mereka, lakukan reformasi dalam tubuh mereka. Karena selama ini kan pihak kepolisian juga kurang dalam pelayanan publik ya. Jadi kalau polisi mendapat respect, mendapatkan penghargaan dari publik, tentu saja publik juga akan mendukung tindakan-tindakan polisi begitu. Jadi sasaran yang diharapkan dari kelompok-kelompok teror atau kelompok-kelompok jihad ini tidak akan mendapatkan respon dari yang sepadan gitu. Dan kejadian ini dinilai mengganggu rasa aman dari masyarakat. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan agar kondisi bisa kembali kondusif? Ya pertama adalah polisi harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa polisi bekerja keras untuk perbaiki diri sendiri, melakukan reformasi dalam tubuh kepolisian, satu. Tentu saja sosialisasi ini kan diimbangi dengan tindakan nyata dalam kerja-kerja kepolisian, khususnya pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Karena kan masyarakat menilai polisi kan bukan dalam hal yang kasus-kasus yang berkaitan dengan hal-hal besar ya, tapi hal-hal sepele tapi yang terjadi sehari-hari. Misalnya masalah lalu lintas, mengurai kemacetan, ya kan, memberikan keterangan, pelayanan SIM, STNK, atau kemudian mendapat pengaduan tentang kriminal, pelaporan-pelaporan kriminal kecil, tapi dalam segera melakukan menangkap pelakunya. Jadi benar-benar masyarakat bisa menilai bahwa polisi ini memang berpihak kepada mereka. Karena itulah kemudian saya bilang tadi bahwa apa yang diharapkan oleh kelompok-kelompok yang sekarang melakukan teror kepada polisi itu tidak tercapai. Karena kan mereka ingin melakukan teror kepada polisi dengan harapan bahwa publik mendukung mereka kan, karena polisi sendiri yang kurang bekerja dengan maksimal kan. Demikian Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos. Saya Wendy Lim.